ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an-nawasikh, yakni adawat, alat-alat yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar, kemudian menghasilkan hukum yang baru. Sudah kita lewatkan bahwasanya nawasikh al-mubtada wal khabar ada tiga macam. Yang pertama kana dan akhwatnya, dan yang kedua inna dan akhwatnya, kemudian dhanna dan akhwatnya. Sebelum kita lanjutkan, silahkan barangkali ada yang mau store hafalannya. Ya, Pak Adon. Hah? Ya, boleh. Khabaru fal mufradu nahu arba'atun. Wal fi'lu مع فاعله عندك وزيد قام راهبة سن رس babul awamil. Belum sampai an-nawasikh. Ya, gimana Pak Nur? Coba dari apa? Ya. Ya. San. Ya. Zaidun wa ghairul mufradi asya. Ya. Yeah. abuhu ya. Jariyatuhu. Ya, zahibatun hasan. Awamil ya. Ya. Fainah tarfa al-isma. Itu fa amma kana wa akhwatuha wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha. Ya. Tarfa al-isma. Fatansibul khabar nahwu wa hiya kana wa asma wa amsa wa kana wa amsa wa asma wa asbaha wa adha wa dhalla wa mata wa sara wa laysa ya zala wa man fata wa ma fata wa fatia ya. Tasarrufa minha. Nahu. Nahu. Kana wa ya. Kana wa yaqulu wa qul. Ya. Asbaha wa yusbihu. Asbih. Ya, wa asbih. Amrun syakhisan. Ya, san. Yang lain? Ada yang mustar? Wa mazala wa man fakka wa mazala wa man fakka nahu ya coba azwar. اللفظية والمبتدأ قسمان وال قسمان والمبتدأ قسمان itu khabarnya loncat itu والمبتدأ dulu ada wal mubtada qisman fa dhahiru ma taqaddama belum dihafal ya lancar insyaallah insyaallah pertemuan berikutnya ya mungkin kita cek lah apa PR yang kemarin kita tugaskan kepada antum. Apa PR-nya? Satu saja lah mungkin. Membikin apa? Jumlah apa? Hah? Oh. Jumlah ismiyah mubtada khabar yang dimasuki nawasikh ya, yaitu apa? Kana ya. Ada i'rabnya kan? Ya, silakan Pak Don. Apa tugasnya yang antum sudah tulis kerjakan? Baca dulu apa contohnya? Abuka maridun. Coba di Arab. Abuka maridun. Abuka. Mubtada marfu' bil ibtida kalau melengkap. Ya wa alamat raf'i. Ya kalau melengkap marfu'un bil ibtida. Ya. itu amilnya dirofakkan oleh ibtida, marfu'un bil ibtida. Terus wa alamatu rafihi al wawu, iya nah singet ya, wa alamatu rafi al wawu niyabatan, iya niyabatan idhamma li anna min al asmaul khamsah wa huwa, dan dia abu mudhaf. Kafnya apa? Dhamir muttasil, muttasil, muttasil, dhamir muttasil mabni ala al-fathi gitu ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu apa? Abuka apa? Maridun, maridun khabarun marfu'un gitu. Iya sama, mubtada'un marfu'un, khabarun marfu'un bil mubtada, dirafakkan oleh mubtada, marfu'un bil mubtada, wa alamat raf'ihi dhammah dhahirah ala akhiri. Ya, ya silakan Pak Don. Apa Nur? Al-masjidani ba'idani. Al-masjidani ba'idani. Iya, yang dipanjangkan ai dengan dal. Ba'idani. Mubtada'un. Kasih tak dikasih siapa? Tanwin. Mubtada'un. Bil ibtida'i, ya. Al alif. Niabatan. Ya annahu musan musannan, ya. Terus ba'idani ya marfu'un gitu. Marfu'nya bil mubtada. Ya kalau mubtada itu marfu' bil ibtida, kalau khabar marfu'nya bil mubtada. Ya. Rafakan. Ya terus ba'i khabarul mubtada al alif ya annahu ya musanna, ya mubtada khabar semua PR-nya. Oh ada kananya ya. Ya coba yang kananya, coba yang ada kananya. Kanal masjidani ba'idaini. Ya diganti apa alifnya dengan ya. Kanal masjidani ba'idaini. Coba diharap kana fi'lun madin nasikh tarfa'ul isma tar wa tansibul. Ya terus al masjidani ismu kana marfu wa alamat rafi al alif ya batan adom, ya terus ba'idaini khabaru nah mansub wa alamat nasbihi al ya ya niyabat anil fathati, anil kan niyabatan anil lah, yani anil fathati li'annahu musanna, ya san ya. Adon sebelum yang kanaknya ya kana buka maridhan, i'rabnya bisa kana fi'lun madin nasikh atau naqis boleh nasikhun tarfa'ul isma merafakan isim dan watansibul khabar, kemudian apa abuka ismu kana marfu' wa alamatu rafihi alwawu niabatan anil dhammah li'annahu minal nah wa huwa, dan dia abu mu mudhaf. Kafnya dhamir muttasil mabni alal kasri ya, karena mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih gitu. Jadi yang namanya mudhaf ilaih itu majrur mesti, Meskipun ada yang tanda jarnya dhohir, ada yang tanda jarnya muqaddarah, ada yang jarnya fi mahalli jar, yaitu pada isim-isim yang mabni. Ya, terus maridhon khabar khabar kana. Gitu. Ismu kana sudah Bu. Khabar kana, khabaru kana mudzulih. Khabaru kana khabarnya kana. Iya, mansub. Mansubun. Alamat nasbihi fathah. Ya. Silakan. Kanatil, kasih kanat ya. Kalau isimnya itu muannats kasih kanatil muslimatu. Ya. Ya. Terus najihatin, ya. I'rabnya bagaimana? Kanat dulu. Ya, fi'il madhi naqis. Tarfu ala ismi khabar wa ta ta'utanithis sakinah. Al-muslimatu mukana marfu ya, ala tarfi dhamma ya. Najihatin al-kasrah ya, san. Coba Azwar. Kana al-baytu bisa liflam. Jadi isimnya kana itu ma'rifah karena aslinya mubtada, ya kan. Kanal baitu jamilan, ya. Coba irobnya bagaimana? Kana. Ya, kana ismu. Kana fi'lun madin naqis atau nasikh, silakan. Hah? Ya boleh juga ungkapan. Kalau naqis, yakni dia tidak cukup dengan yang marfu'nya, masih butuh kepada yang mansubnya. Kalau nasikh ya, yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar, ya, silakan aja. Ya. Ya. Ya. Al-baitu ismu kana. Dhammatun dhahiratun. Kalau kasih alif lam, kasih alif lam semua. Ad-dhammatu ad-dhahiratu. Kalau tanpa lam, dhammatun dhahiratun. Ya boleh. Meskipun pada asalnya tanpa alif lam karena dia khabar. Ya kan? Wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun. Terus Jamilan. Ya. Alamat nasbihi. Ya. Al-fathatu al-zahiratu atau fathatu al-zahiratun al-akhiri. Jadi biasakan ini. Ya. Biar enggak salah gitu. Mungkin awal-awal masih salah tanwinnya, harokatnya. Nanti kalau sudah terbiasa mudah. Coba, Mat, sudah pernah belajar atau belum? Ya Rob. Lup. Ya ya saya rasa catatan berikutnya ya. Nah. Ada berapa PR-nya kemarin tuh, Pak? 15 ada? Itu dengan sering mengerjakan PR insyaallah. Ih, sudah bisa gitu. Ya. Jadi setiap apa? Selesai pelajaran harus ada PR dan setiap mau belajar harus ngecek PR. Ya. Coba kita merujuk dulu ya. Pembahasan tentang an-nawasikh. Iya. Kita baca lah enggak apa-apa matanya. Ya, babul awamil dakhilati ala al-mubtada wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Pardon. Awamil bentuk jamak dari apa, Pak? Amil. Jadi amil fa'il, perhatikan fa'il. Wazan fa'il untuk yang tidak berakal itu dijamakkan di atas fawa'il. Amil awamil. Rafi' ya rawafi'. Nasib nawasib. Jazim jawazim gitu. Jadi wazan fa'il untuk yang tidak berakal jamaknya di atas wazan fawa'il. Amil awamil. Beda dengan amil orang yang beramal, ini berakal. Ya bukan awamil, amilun. Iya kan? Amilun gitu. Apa itu amil, Pak Nur? Masih ingat? Faktor yang menjadikan akhir kata dalam keadaan tertentu. Bisa juga gitu. Ya, amil adalah sesuatu yang menjadikan akhir kata dalam keadaan tertentu, rofa, nasab, jar. Ya. Bisa juga dengan ungkapan yang lain, misalkan amil adalah sesuatu yang menjadikan akhir dari kalimat itu berubah-ubah gitu. Tapi yang pertama tadi itu yang sering digunakan, ya. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Berarti ini amil khusus masuknya pada apa? Mubtada dan khobar. Iya. Karena nanti ada akan ada iya, amil-amil yang dia masuknya bukan kepada mubtada dan khobar, ada. Seperti a'ta, a'ta. A'ta mana ya? A'ta memberi. A'ta itu Zaidan malan. A'ta itu Zaidan malan, aku memberi Zaid mal. Ini sebelumnya bukan mubtada khobar, Zaidun malun. Mubtada khobar belum? Bukan. Mubtada khobar bukan, Zaidun malun. Kan sebelum masuk a'ta kan? A'ta itu Zaidan malan, aku beri Zaid harta. Ya, sebelum kemasukan a'ta, Zaidun malun. Mubtada khobar bukan? Bukan. Masa Zaid harta? Nah. Adapun ini, amil-amil ini masuknya hanya kepada apa yang aslinya mubtada dan khobar. Itu ada tiga macam amil yang sudah kita lewatkan, kana dan teman-temannya. Kana contohnya tadi, ya, kana Muhammadun aliman. Sebelum masuk kana itu mubtada khobar bentuknya kan? Zaidun alimun, ya kan? Dimasuki kana, maka dihasilkan hukum yang baru, kana Zaidun aliman. Atau inna, belum ini. Kalau inna jadi inna Zaidan alimun. Kalau pakai dhonantu, dhonantu Zaidan aliman. Ini belum yang kedua dan ketiga ini. Sudah kita lewatkan ya. Ya bahwasanya kana itu amalannya apa? Merafakan isim dan menasabkan khabar. Sedangkan inna apa? Amalannya kebalikannya amalannya kana menasabkan isim dan merafakan khabar. Adapun dhonantu apa? Menasabkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Mubtadanya sebagai maf'ul yang pertama, khobarnya sebagai maf'ul bih yang kedua. Iya. Kemudian tentang kana, iya. Tentang kana di sana ada pembagian yang lain. Iya. Yaitu terbagi kepada tiga bagian. Jadi kana dan akhwatnya ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah apa? Yang beramal tanpa syarat. Yang beramal dengan amalan ini, amalan ini maksudnya apa? Merafakan isim dan menasabkan khobar tanpa syarat. Apa saja? Fiil-fiilnya. Jadi kana dan akhwatnya semuanya fiil. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Sudah kita lewatkan ya penjelasan tentang makna-maknanya. Kana memberikan faedah menyifati isim dengan khobar di waktu lampau. Ini umumnya. Adapun kalau untuk Allah, maka penyifatannya itu sejak dulu dan terus menerus. Wa kana Allahu aliman. Ya sejak dulu dan terus menerus Allah itu maha mengetahui. Adapun untuk selain Allah, umumnya seringnya dengan masuknya kana itu isim disifati dengan khobar di waktu lampau. Seperti kana al-bardu syadida. Ya, sebelumnya atau dahulu dingin begitu menyengat. Kana Muhammadun mujtahidan. Dulu Muhammad mujtahid. Ya, sekarang tidak. Ya mungkin juga sekarang masih mujtahid, dilihat qorinahnya. Ya. Kemudian amsa, fungsinya apa? Menyifati isim dengan khobar di waktu apa? Sore. Asbaha, fungsinya apa? Menyifati isim dengan khobar di waktu subuh. Jadi khobar itu secara makna itu sifat. Khobar itu secara makna sifat. Muhammadun alim secara makna sifat. Iya. Muhammad adalah orang yang berilmu. Iya. Adha apa? Menyifati isim dengan khobar di waktu duha. Sejak naiknya matahari satu tombak gitu sampai sebelum waktu zuhur. Dhalla apa fungsinya? Menyifati isim dengan khobar di waktu siang. Bata menyifati apa? Isim dengan khobar di waktu malam. Iya. Bata Zaidun di malam hari, Zaid musalliya salat. Iya. Kalau sara apa? Faedahnya? Hah? Ya. Perubahan dari apa? Menunjukkan adanya perubahan apa? Apa? Apa bedanya soro? Hah? Adon tadi apa? ya perubahan bisa bentuk atau keadaan, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya contoh perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, ya sarul ajinu khubzan, sering diartikan berubahlah atau menjadilah, berubahlah adonan tadi menjadi apa, roti. Ini kan berubah ya, dari tadinya adonan menjadi roti. Sarul attinu khazafan, sarul attinu khazafan, tanah tadi berubah menjadi apa, tembikar. Tembikar ya, apa seperti keramik dan semisalnya. Ada kadang perubahannya bukan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, tapi dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Contoh sarul adu shodiqon, berubahlah musuh tadi menjadi teman. Ya bentuk dianya seperti itu, manusia gitu, enggak berubah. Cuma keadaannya berubah. Ya kan? Nah itu apa? Sarul, menunjukkan perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain atau perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Iya. Sara mujtahid, sara Muhammadun aliman ba'da an kana jahilan, misalkan Muhammad berubah sekarang menjadi alim setelah sebelumnya bodoh. Nah, sara Muhammadun aliman ba'da an kana, setelah sebelumnya jahilan, misalkan. Nah, gitu. Laisa, apa fungsinya laisa? Kalau laisa fungsinya menafikan khobar dari isim di waktu sekarang. Kalau dikatakan laisa Muhammadun qa'iman, berarti sekarang Muhammad tidak sedang berdiri. Kalau ingin diinginkan dengan laisa menafikan yang waktu yang telah lewat, dikasih keterangan. Misalkan ams, laisa Muhammadun qa'iman ams. Kalau enggak ada keterangan waktunya, maka laisa ini menafikan iya. Apa khabar dari isim di waktu sekarang? Kalau dikatakan laisa Muhammadun qa'iman, berarti sekarang Muhammad tidak sedang berdiri. Muhammad tidak sedang berdiri, sedang tidak sekarang dinafikan. Gitu. Itu laisa. Asalnya demikian. Iya. Kemudian macam yang kedua dari kana dan akhwatnya bagaimana? Tadi kan macam yang pertama yang beramal merafakan isim, menasabkan khabar tanpa syarat ya. Yang kedua bagaimana? Apa yang dia beramal dengan amalan ini? Dengan apa? Syarat didahului oleh apa? Penafian, ma'la dan yang lainnya. Apa saja fil-filnya? Zala, bariha, fatia, infaka. Itu syarat beramalnya didahului oleh penafian. Ya. Mazala zaidun mujtahidan. Senantiasa zaid mujtahidan. Seorang yang mujtahid sungguh-sungguh. Sama maknanya. Mazala, ma bariha, ma fatia, apa? Manfaka. Iya. Kalau dalam sumpah, setelah sumpah, setelah sumpah itu kadang dibuang. Iya, penafiannya. Tapi ada, takdirnya ada. So, itallahi taftau. Fatia kan yaftau kan? Fatia yaftahu. Kalau zala yazalu. Jadi fi'il mudhari'nya juga sama. Amalannya seperti fi'il madhinya. Ma zala silakan. Wala yazaluna mudhari' juga bisa. Ma bariha ma yabruhu bisa. Ma fatia ma yafta'u. Dalam surat Yusuf disebutkan tallahi demi Allah tafta'u. Dari fatia, fatia yafta'u. Kalau untuk anda apa? Tafta'u kan? Ya, ucapannya anak-anaknya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Ya, karena beliau tertimpa duka yang sangat dengan sebab dipisahkan ya dengan anaknya yang dicintai Yusuf. Maka kata saudara-saudara Yusufnya, ikhwatu Yusuf, tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Ya. Demi Allah taftau. Kau terus menerus tadhkuru Yusuf, ingat Yusuf. Di sini mana penafiannya taftau? Tallahi taftau, enggak ada. Takdirnya ada, mahdhuf. Takdirnya tallahi la taftau gitu. Tapi untuk yang dibuang ini seringnya datangnya setelah qasam tadi. Tallahi. Kan ta huruf qasam kan ta. Tallahi demi Allah. Kalau enggak ada qasamnya ya enggak boleh. Ya. Yeah. Banyak contoh-contohnya. Iya. Yeah. Bariha ada juga dalam Al-Qur'annya. La nabrahu. Iya. Yeah. Ayqalu lan nabraha, ucapannya siapa? Bani Israel ya, ketika ditinggal oleh Nabi Musa, didampingi oleh Nabi Harun ya, maka ditandai oleh Nabi Harun perbuatan mereka yang tercela, menyembah patung anak sapi. Tinggalkan perbuatan ini kesyirikan. Maka jawaban mereka apa? Lan nabroha. Dari bariha yabrohu. Kalau nahnu apa? Yabrohu nahnu apa? Nabroh. Kasih lan nabroha. Lan penafian bukan? Penafian. Lan nabroha, senantiasa gitu. Mana senantiasa? Alaihi akifina, kami akan iktikaf menyembah patung anak sapi ini. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami, kata mereka. Nah itu, ini juga harus anda bikin contohnya, harusnya jangan kana saja ya, amsaknya dibikin. Ini kan jaraknya sepekan, misalkan satu hari dari waktu yang cukup banyak 24 jam ini, antum bikin dua contoh kan enteng. Ya kan. Tadi baru kananya saja ya, contohnya ya. Kalau bisa itu lengkap, yang kananya, yang amsaknya gitu. Susun dulu bahasa Indonesianya, lalu itu antum terjemahkan dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian macam yang ketiga dari kana dan akhwatnya, yaitu apa yang dia beramal dengan syarat didahului oleh apa? Ma masdariyah dan dzarfiyah. Ma masdariyah itu apa sih? Ma yang melebur. Ya, ma yang melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Dzarfiyah siapa? Ia mengandungi makna dzarf, keterangan waktu. Ya, kita ini contohkan. Ya. Selama kan? Ya. Apa? Saat istahil, ya kalimat yang ini kemudian aja lah. Ya, sausolli, sausolli misalnya. Sausolli fil masjid. Saya akan sholat di masjid madu tuh selama apa pak? Selama aku sehat. Ma dumtu, makanya dumtu. Jadi kalau domirnya domir mutaharik ya, dumta, dumti, dumtu, dumna, kayak dum. Tapi kalau isimnya itu isim dhamir, dama, madama zaidun, madama gitu ya. Kalau sama dengan domir rafa mutaharik jadi dum, dama ya dumu sih, dumtu ya. Madum tu selama aku sohihan sehat begini. Ya. Nah, boleh. Ini maknya cuma apa? Mak? Masdar ya. Karena mak ini melebur dengan apa? Damam jadi masdar. Apa? Meleburannya mak damam jadi apa? Dawam. Harus tahu masdarnya. Dawam. Dawam. Damai dulu dawam. Kemudian ma apa lagi tadi? Masdariyah, dzarfiyah, dzarf mana keterangan waktu. Nah, di sini ada mudda, sih. Itu kayak itu aja mudda. Ya mudda. Mudda. Nah, mudda dawam. Nanti takdirnya madu hay, madu sahih, mudda dawami sahihan. Itu nanti. Jadi takdirnya kayak gini, mudda dawami sohihan. Nih, tuh. Jadi ungkapan antum pakai ini sama dengan ini. Sausali fil masjid madhuntu sohihan. Boleh? Sausali fil masjid mudah tadawai sohihan juga boleh. Cuma kali ini bentuknya masdar awal, masdar yang ditakwil dulu. Kali ini langsung masdarnya di awal. Ini dzarf langsungnya. Buka gitu-gitu aja kok. Gak usah, sulit-sulit ya. Nih, apa bahasa Arabnya nih? Muhammad akan apa? Berdiri di masjid selama Muhammad apa? Mungkin kalimat yang ini dulu yang bagus. Indonesia dulu sok. Susun. Bahasa Indonesianya apa? Muhammad akan bekerja Jadi saya akan bekerja selama apa? Selama istri saya sering bikin sendiri coba. Ya silakan dong. Apa ada selama-selamanya gitu? Ya, gimana Pak Nur? Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia dulu. Iya. Muhammad akan bekerja selama apa? Bahasa Indonesia aja nggak bisa, paling bahasa Arabnya. Ayo bahasa Indonesia dulu. Muhammad akan bekerja selama ya kalau hidup nanti ketemu Hayya lagi, yang lain kira-kira lah gitu. Selama anaknya gitu apa misalkan? Selama anaknya belajar, iya kan butuh anu, butuh biaya. Ya apa? Muhammad apa tadi? Saf'alu Muhammadun. Ajanya af'alu. Apa pekerja apa? Ya'mal, saya amalu Muhammadun misalkan fi di mana? Misalkan ya fil masna di perusahaan. Madama ibnuhu misal apa? Madami ibnu apa? Yatlubul ilma atau ila terserah ya, jangan sulit-sulit. Ya. Selama anaknya mencari ilmu ya. Ya, madama apa tadi? Ya, saya malu itu. Ya malu Muhammad fil masna' madama ibnuhu yatlubul ilma misalkan ya. Gitu. Apa lagi? Yang mudah aja. Saya akan duduk di sini selama Muhammad belum datang. Nah, gitu. Sok. Saya akan duduk di sini selama Muhammad belum datang. Saya akan duduk di sini. Sa'ajlisu huna selama Muhammad belum datang. Madama Muhammadun lam yaji atau lam yati, ya silakan. Takdirnya apa berarti? Sa'ajlisu huna muddata dawami adami pakainya kalau mau nanya. Adami maji Muhammad itu pakai adami kalau apa? Ada penafian pakai adami gitu. Muddata dawami itu kasih ada tetap muddata dawaminya itu. Muddata dawami Adam maji'i misalnya apa Muhammad gitu. Sudahlah kalau ini penakdiran sulit tinggalkan dulu. Kalau tadi madum tu hayya kan muddata dawami hayya. Iya. Kalau madum tu qaiman apa takdirnya? Madum tu qaiman muddata dawami qaiman. Kalau madum tu jalisan muddata dawami jalisan. Kalau madama Zaidun bakian apa? Madama Zaidun bakian apa? Takdirnya madama Zaidun bakian muddata dawami Zaidin gitu. Jadi muddatanya mansub, dawaminya di kasrah dawami tanpa ya ya. Dawami Zaidin mudhofilai bagian gitu. Khobarnya apa dama. Sudahlah. Insyaallah nanti juga pada saatnya antum akan paham juga ini. Ya. Yang jelas macam yang ketiga ini tidak beramal kecuali apa? Didahului dengan apa? Ma al-masdariyah dan adzarfiyah. Apa itu hurufnya atau fiilnya? Dama. Fiil mudhorinya dama apa? Yadumu. Itu harus tahu mudhorinya. Kalau kan apa mudhorinya? Yakunu. Fi'il amrnya apa? Kun. Gitu. Sampai kun aliman wala takun jahilan. I'rabnya apa tuh kun aliman? Kun fi'il madin. Fi'il madin, fi'il amr. Iya, fi'il amr naqis atau nasikh. Ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Kun. Dhamir mustatir fihi wujuban. Tanya kun anta. Anta ya. Alimannya apa? Mansub kun aliman kenapa mansub? Khabarnya kana mansub. Kalau antum ngajak bicaranya seorang wanita, jadilah kau seorang wanita yang berilmu. Ku ni kasih ya. Paham ini? Ya kuni alimatan berarti kan gitu. Muannats. Paham ini? Kalau dua orang, jadilah kalian berdua orang yang berilmu. Apa? Ku kuna gitu. Alimaini. Iya kan? Nah. Sekarang jadilah kalian kunu. Orang yang berilmu alimin. Ya gitu. Jadilah kalian para wanita. Apa kalian para wanita? Ya kunna. Ya dia kunna. Ya. Ah, apa alimat? Ya alimatin. Ya. Al-amsa mudhorinya apa? Yumsi. Jadi fi'il madinya, fi'il mudhorinya, fi'il amrnya itu beramal sama merofakan isim, masukkan khobar, bahkan isim fa'ilnya, masdarnya itu beramal. Tapi nantilah contoh-contoh yang ininya. Kalau asbaha yusbihu asbih, adha mudhorinya apa? Yudhi adha wa yudhi adhi gitu. Dhalla yadhillu, bata yabitu, sara yasiru. Astaga mudhorinya laisa, enggak ada mudhorinya melazimi bentukan madin kalau laisa itu. Makanya ada khilaf sebagai menetapkan huruf, tapi yang rajih dia fi'il. Kalau dama ya dumu, dama ya dumu ya. Selesai berarti ya. Sekarang masuk ke bentuk nawasikh atau macam nawasikh yang kedua ya. Betul. Atau di sini ada tamarin, di sini dibaca belum Pak Nur? Tamarin. Belum ya? Kita baca tamarin. Tamarin bentuk jamak apa ini? Tamarin bentuk jamak tadi apa? Tamrin. Tamrin itu sendiri bentuk kenapa dalam sorof? Tamrin. Masdar dari apa? Marrona yumarrinu tamrin. Iya, kan marrona yumarrinu tamrin. Jamaknya tamarin, jadi tamrinat juga bisa. Gitu. Marrona yumarrin ya maknanya membiasakan, melatih, ya. Tamrin latihan, ya kan? Baik, ayin isma kana wa khobaruha fil ayati taliyah. Tentukan isimnya kana dan khobarnya kana pada ayat berikut ini. Coba insyaallah bisa Ahmad. Kana sa'yuhum mashkura. Mana isimnya kananya? Halaman 101. Ketinggalan dah. 101, 108. Ini tulisannya. Oh, jauh sekali padon. Sok. Nomor satu, kana sa'yukum mashkura. Mana isimnya kana, mana khobarnya kana? Isimnya kana mana? Sa'yu. Ya. Mana khobarnya? Mashkura. Coba kita i'rab bersama-sama. Kana sa'yukum mashkura. Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya kan? Sa'yu ismu kana marfu'. Kalau ya wa alamat rafi dhamma dhahir ala akhiri wa huwa, dan dia sayyumu mudhaf. Ya. Kemudian haknya ini yang menjadi dhamir aslinya apa hak saja ya. Al ha dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli jari mudhaf ilaih. Adapun mimnya ini harfun dal ala jam' huruf saja yang menunjukkan bahwasanya dhamir hak itu untuk jamak. Jadi dhamirnya aslinya haknya saja. Mashkura apa ini? Khabar kana mansubun wa alamat nasbihi fathah dhahir ala akhirih. Dibiasakan ini. Ya, dibiasakan ya Rabbi. Kemudian padan wa kuntum azwajan thalathah. Mana isimnya? Masa isimnya kana mansub? Apa? Tum. Ya, ta itu ya, ta. Ya, mimnya itu tanda jamak saja. Mana khabarnya? Azwajan saja. Ya iya. Salahnya sifat saja. Iya. Iya. Ya, jadi kuntum ya Rabbi bagaimana? Jadi kalau kuntum itu fi'lun wasmuh, fi'l dan isimnya. Nah, nanti di preteli kana juga nanti. Kana fi'lun madin gitu kan. Naqis mabni 'ala sukun ya kun. Kenapa mabni ala sukun? Karena litisolihi bidomiri rof'in mutaharrik. Karena dia bergandengan dengan domir rof'a mutaharrik. Jadi fiil-fiil nih kalau bergandengan dengan dhamir rafa mutaharik, apa saja dhamir rafa mutaharik? Ta, ti, tu, na, gitu kan? Itu mesti disukun. Dorob, sukun kan? Doroba, dorob, tu, dorob, ti, dorob, ta, dorob, na, ha. Sama kana juga. Iya. Iya. Kana kan yakunu, berarti kun, tu, bukan kantu. Iya. Jadi ya, di dalam ilmu sahur sudah lewat gitu kayaknya. Iya, dilihat itu. Ainul fi'ilnya kan wawu, berarti kan? Iya. Apa? Kun. Iya. Kuntum berarti kana fi'ilun madin naqis mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ta'nya apa? Dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli apa? Fi mahalli. Kenapa kita mahalli? Karena dia mabni dhamir, bukan marfu. Fi mahalli raf'in sebagai apa? Ismu kana. Iya, ismu kana. Mimnya alamatul jama' saja, tanda jama'. Azwajan khabar kana mansubu alamatun nasbihi apa? Fathah zahirah ala khiri thalatha na'at. Sifat, nanti belum ya. Sifat bagi yang mansub, mansub mitlugit mansub, tanda nasabnya fathah marin. Innau kana tawwaba'ah. Setelahnya silakan Pak Nur. Mana isimnya kana, mana khabarnya kana? Asliti ini bagus contohnya. Mana isimnya kananya? Ya, domir, bagus. Domir, takdirnya apa? Huwa, bagus. Kembali kepada dulu, innahu itu. Allah, kepada Allah. Innahu kana tawaban. Sebenarnya dia, kana Allah. Huwa, kembali kepada Allah. Tawaba, khabarnya mana pak? Tawaba. Jadi nanti Arabnya bagaimana? Kana filun madin naqis mabni alal fathi. Kalau mau dilanjutkan boleh. Fi la mahala lahu minal i'rab. Jadi fi'il fi'il madhi tidak ada mahala dalam i'rab. Ismuha ismi mana? Dhamir mustatir fihi jawazan. Taktinya apa? Huwa. Jadi enggak mesti harus ada isimnya bentuknya misalkan isim dhahir atau dhamir yang baris, kadang mustatir. Itu. Tawaban khabar kana mansub wa alamatun nasbihi apa? Hah? Fathah dhahirah ala akhiri. Tawab tuh sighahnya dalam sharaf sighah mubalaghah, yang menunjukkan kepada kasrah. Taba yatubu isim fa'ilnya apa? Taib. Kemudian mubalaghahnya apa? Tawwab. Itu. Tawwab. Maha menerima taubat. Ya, kemudian adkhil kana 'ala al-jumalil ismiyatil atiyah wa ghayyir li dhalika ma yalzam. Masukkanlah kana kepada jumlah ismiyah berikut, kemudian ubahlah untuk itu apa yang mesti diubah. Silakan. At-talibani mujtahidani dimasuki kana. Jadi apa, Rifki? Ya, kana at-talibani mujtahidaini. At-taliban tetap marfu dengan alif, cuma rafa'nya bukan mubtada, tapi sebagai isimnya kana. Mujtahidan yang tadinya marfu dengan alif menjadi mansub dengan ya, mujtahidaini. Al-muallimuna mukhlisun. Zuar. Apa? Kana. Kana fa'il kan al-muallimun. Iya. Fi'ilnya perhatikan, fi'ilnya bentuknya mufrad. Kana al-muallimuna mukhlisin. Perhatikan. Ya, tadi Azwar mau menjawab kanu. Kalau kanu nanti isimnya kana ya wawu. Iya. Wow, ini kan isimnya al-muallimun. Jadi kana. Jadi fiilnya bentuknya mufrad saja. Kecuali kalau nanti misalkan fa'ilnya dhamir baru kanu. Misalkan al-muallimuna kanu baru. Al-muallimuna baru kanu. Wawunya kembali kepada al-muallimun. Kanu mukhlisin. Kalau di sini sudah ada isim kananya, ya udah fiilnya bentukannya mufrad kana, bukan kanu. Kana al-muallimun. Hanya ininya saja mudzakkar muannats. Jadi kalau isimnya kananya mudzakkar tanpa ta, kalau isim kananya muannats dengan ta, kanat gitu kan. Al-mudarrisatu. Bentukan fiilnya mufrad. Enggak dimutsanakan, enggak dijamakkan, kecuali kalau memang isimnya memang dhamir. Ya, maka kalau misalkan Muhammadun kana aliman, al-Muhammadani kana alimaini al-muhammaduna kanu. Kalau domir ya. Ah, jangan salah. Terus al-muallimatu mukhlishatun, kasih kana. Ya, mukh. Apa dengan apa tanda nasabnya jamak muannats salim? Jamak muannats salim muannatsnya dengan apa? Harokat apa? Kanatil muallimatu mukh lisatin. Ya, mukh lisatin. Jadi jamak muannats salim tanda nasabnya dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Iya. Kemudian ضعفي المكان الخالي من الجمل الآتية خبرا مناسبا وضبطه بشكل. Letakkan pada tempat yang kosong dari jumlah-jumlah berikut khabar yang sesuai. Kemudian lengkapi dengan harokat. أصبح البرد نقطة titik-titik. صار الماء نقطة ليس الجاهل نقطة. Silakan pada lengkapi. أصبح البرد di pagi hari dingin. Ya. Apa yang pasnya? Apa? Enggak, antum sudah ada isimnya yang butuh khabarnya. Asbahal bardu, khabarnya enggak ada di sini. Apa? Disifati dengan apa dingin? Di pagi hari. Sekali. Apa sekali? Sekali itu sekali, dua kali itu gimana? Syadidan. Ya. Asbahal bardu syadidan. Di pagi hari dingin itu menyengat. Ya. Kemudian saral ma'u, ya. Berubahlah air itu ya menjadi es atau menjadi apa? Silakan Manur. Ini kan perubahan, ya kan? Ya, apa sih? Saral ma'u bensin misalkan. Ada kan ada yang bisa. Kalau besi bensinan nanti ya. Apa kira-kira menjadi es apa? Es apa? Saljan. Alaisal jahilu. Ya, alaisal jahilu faqihan. Ya. Bisa juga alaisal jahilu kal alim. Ya, tidak sama antara jahil dengan orang berilmu. Ya. Jadi khabarnya enggak mesti isim mufrad, bisa jar majrur. Iya, bisa macam-macam khabar itu. Iya. Kemudian a'rib, wah bagiannya hebat nih Azwar. A'rib qawlahu ta'ala ya rabbillah, ucapan Allah ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahim, ya rabb kana. Wah, belum sampai isimnya kana dulu. Jangan terburu-buru, kana fi'lun madin. Itu juga tarkib kayak gini tuh, jangan sampai enggak jelas. Fi'lul madi, fi'lun madin, itu al-fi'lu al-madi, kasih al-al semua. Tarkibnya natman, oh jangan, enggak jelas fi'lul madi atau fi'lu mad, ya. Fi'lun madi kalau diwaqafkan. Itu. Kana fi'lun mad atau madin, silakan. Nasikh itu terus Allah lafzul jalal Allah, ya tarfa'u yarfa'u al-isma wa yansibul khabar. Lafzul jalal Allah. Lafzul jalal ghafuran khawlatu kana rasulun wa ala tasbihi ya khabar yang kedua dari kana ini ya, khabarun tsanin mansub ya al fathah ya al zahirah al akhir. Jadi khabar ya boleh lebih dari satu. Muhammadun atajirun alimun faqihun, bisa. Ya. Dalam Al-Qur'an juga ada, ya. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Gimana masih kuat enggak nih sebelum masuk ke inna dan akhwatnya? Hah, coba masuk atau bagaimana Pak Nur? Masih kuat? Pak Don? Tadi baru mulai jalan. Ya, ayo kita masuk ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Hmm. harus banyak berlatih, Mang Tom, harus banyak berlatih bikin jumlah dan mengi'rab jumlah itu ya. Cari lagi ya dalam Al-Qur'an. Ya, cari dalam Al-Qur'an 5 saja sudah. Ya, dari jumlah ismiyah yang kemasukan kana dan akhwatnya. Apanya insyaallah antum baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas buka gitu. Atau antum cari melalui alat juga silakan. Ya, boleh. 5 ya. Ya, kita masuk ke macam yang kedua dari nawasikh setelah kana dan akhwatnya. Kalau kana bentuknya semuanya fiil-fiil ya. Ya. Sekarang yang kedua, nawasikh yang kedua ini bentuknya semuanya huruf-huruf semua. Tsanian yang kedua, inna wa akhwatuha, inna wa akho. Kadang kita mulut kita sudah biasa sukun akhwat ya. Akho yang betul tuh. Ukhtun akhwat jamaknya masih. Kadang ngaji juga baca Al-Quran yang akhwat, akhwat ya. Mungkin itu sudah bahasa Indonesia kali ya. Akho di fathah khonya. Inna wa akhawatuha, inna dan teman-temannya inna. Qala al-musannif, berkata al-musannif. Al-musannif itu isim fa'il dari sonnafa yusannifu, orangnya musannif ya. Alif lam mim untuk lil ahad, sesuatu yang sudah kita ketahui. Al-musannif ini Ibnu Majur. Qala al-musannif, fa amma inna wa akhwatuha, wa in wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan teman-temannya. Fa inna tansibul isma, maka inna dan teman-temannya amalannya adalah tansibul isma, menasobkan isim. Wa tarfa'ul khabar, dan merafakan khabar. Wahia, dan dia teman-temannya inna itu adalah inna itu sendiri. Inna ini didahulukan karena dia adalah umul bab, induknya bab ini. Induknya bab huruf-huruf yang menasobkan isim dan merafakan khabar, induknya adalah inna. Sebagaimana pada fiil-fiil yang merafakan isim dan menasobkan khabar, induknya adalah kana. Maka nanti di kitab-kitab yang lain, karena kana ini memang induknya pimpinannya, maka dia punya keistimewaan yang enggak ada pada selainnya. Nanti itu. Kemudian anna, inna dan anna. Lakinna, kemudian ka anna walaita wala'alla. Taqul, kamu katakan inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid ya sedang berdiri. Ya. Walaita amran syakhisun, dua kiranya Amr datang. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Ya. Di sini dicontohkan hanya berapa? Dua saja, inna laita. Ya. Nanti akan dicontohkan mungkin di bawahnya. Ya. Asy-syar'a belum selesai. Ya. Kemudian maknanya. Wa ma'na inna wa anna, ma'na adabun ma'na dari inna dan anna adalah litaukid, untuk penekanan. Penekanan. Menekankan penyandaran khabar kepada isim. Kalau Zaidun qa'im, Zaid sedang berdiri. Ini enggak ada penekanannya. Ya. Hukum asalnya antum berbicara itu enggak perlu ditekankan, kecuali ketika yang diajak bicara itu ragu atau enggak percaya. Maka baru dikasih inna. Inna Zaidan qa'imun. Kalau orangnya misalkan tidak perlu penekanan, sudah percaya, misalkan al-ustadu hadirun sudah cukup, ya sudah enggak perlu dikasih inna. Tapi kalau ragu atau enggak percaya, baru kasih inna al-ustadha hadirun itu. Jadi ada tempat-tempatnya kapan kita menggunakan inna, kapan kita tidak perlu. Iya. Nah itu. Mana yang lebih kuat? Al-ustadhu hadirun dengan inna al-ustadha hadirun. Ya ada innanya, ada taukidnya. Ya. Biasa kadang diterjemahkan sungguh atau benar-benar ya. Walakinna, kemudian ada pun lakinna, ini maknanya istidrak. Ya, nanti akan ada makna istidrak, mungkin untuk sementara apa, untuk apa, meralat atau apa ya. Ya. Wa ka'anna litashbih, ada pun ka'anna untuk tashbih, penyerupaan. Untuk apa? Penyerupaan. Walaita, ada pun laita untuk litamani, untuk angan-angan. Wala'alla, adapun la'alla untuk dua hal. Yang pertama taroji, harapan. Tawaqqu, ini harap cemas, ya. Taroji, ya, harapan. Tawaqqu untuk kekhawatiran. Nanti akan datang rinciannya. Asyarah, syarahnya, lamma faragha al-musannifu min bayanil qismil awal minan nawasikhi wa huwa kana wa akhwatuha akhadha fi bayanil qismi tsani minha. Asyarah, asyartu masdar dari syaraha yashrahu syarhan, penjelasan. Lamma faragha al-musannif, ketika al-musannif telah selesai, min bayani, dari menjelaskan, al-qismil awwali, macam yang pertama, minan nawasikh, dari nawasikh, yaitu kana wa akhwatuha, maka beliau setelah selesai dari itu, akhadha mulai beliau, bayani al-qismi tsani, menjelaskan macam yang kedua dari nawasikh. Ya, wahiyya, yaitu inna wa akhwatuha. Wa hiya sittatu ahruf, inna dan akhwatnya semuanya itu jumlahnya ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ya. Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal, dalam alfiyah itu ada. Satu bait sudah. Ya. Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Selesai itu. Li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Amaluha, sekarang amalannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasubkan isim dan merofakan apa? Khabarnya. Ya. Mithaluha, contohnya inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Sebelumnya, yakni sebelum memasukkan inna, bagaimana susunannya? Zaidun qa'imun, mubtada khabar. Setelah kemasukan inna zaidan qa'im, berubah, hilang hukum mubtada khabarnya. Zaid sebagai isimnya inna, qa'im sebagai khabarnya inna. I'rabu, cari i'rabnya mudah insyaallah. Di sini singkat saja, inna harfu nasikhun katanya. Kalau di tempat yang lain, ya, peng-i'rab menyatakan inna itu harfu apa? Nasbin gitu ya. Harfu nasbin, huruf yang menasobkan. Wa taukidin gitu kan. Dan huruf apa? Taukid. Iya. Harfu nasbin wa taukidin. Kalau sini harfu nasikhun, ya. Itu silakan saja. Kalau dengan ungkapan tadi itu kelihatan gitu amalannya, harfu nasbin yang menasobkan. Ya, berapa taukid ya? Maknanya apa? Menaukidi, menguatkan. Penguatan. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakan khabar. Zaidan itu sendiri ismu inna, bukan ismun ya. Mudhafila ismu inna, isimnya inna. Maknanya milik, isimnya inna. Ismu inna, ismu kana khabar, inna khabaru, inna khabaru kana. Jangan sampai khabarun nih. Mudhafila. Jadi tarkib-tarkib itu harus benar-benar difahami biar enggak salah. Jangan ismun inna ya. Isimnya adanya. Mudhof ilaihi, mudhof. Innanya mudhof ilaihi, pada mahalnya jar. Ismu inna mansubun. Ya, mansub. Wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya al-fathah adh-dhahirah ala akhiri. Fathah dhahirah pada akhirnya. Ya. Qaimun khabaru inna, khabarnya inna, bukan khabarun ya. Marfu alamatu raf'i, tanda raf'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Mudah insyaallah. Ya. Kalau mau dilengkapi inna tadi kan harfu apa? Nasbin wa taukidin, la mahallalah min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi inna itu di, huruf semuanya huruf ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Ya, kecuali nanti huruf masdar ya. Dilebur bersama fi'il setelahnya, maka ada mahal dalam i'rab. Kita lanjutkan. Fa inna wa anna ma'nahuma, sesungguhnya inna dan anna, makna keduanya adalah sama, at-taukid. Ya. Bedanya nanti dalam penggunaannya. ada di sana tempat-tempat yang memang hanya bisa dimasuki oleh inna saja, seperti di awal jumlah harus inna. Inna a'tainakal kautsar, enggak ada jumlah awalnya anna. Iya kan? Kemudian di sana juga ada tempat-tempat di mana harus anna saja. Seperti ketika datang sebagai maf'ul atau kemasukan huruf jar atau yang lainnya. Dan di sana juga ada tempat-tempat boleh digunakan inna dan anna, ya sudah nanti. Ya. Dalam maknanya sama gitu. Ya, cuma tempat-tempatnya berbeda, ya. Tempatnya penggunaannya. Tulangi inna anna, makna keduanya adalah taukid. Taqul, engkau katakan Zaidun qa'imun, thumma tadkhulu inna, kemudian masuk inna. Litaqwiyati, untuk menguatkan. Taqwiyatu masdar qawwa yuqawwi taqwiyatun. Li, ada huruf jar nih, li. Kenapa anak litaqwiyati, kenapa kasar ada lam? Litaqwiyati, untuk menguatkan nisbatil khobar, penyandaran khobar lil mubtada, kepada mubtada. Kayak tadi kan Zaidun alimun, dinisbahkan khobar alim al-ilm kepada Zaid. Tapi enggak ada penekanan di sini kan? Kalau dikasih inna inna Zaidan alim, maka penyandaran al-ilm kepada Zaid ikut kuat. Iya kan? Sesungguhnya Zaid adalah seorang yang berilmu. Nah, benar-benar berilmu juga, silakan. Itu fungsi inna, menguatkan penyandaran khobar kepada mubtada. Kan khobar di sana kepada mubtada ya, Zaidun alimun. Ilm di sana kepada Zaid, iya kan? Ya itu belum ada penekanan. Ketika dari inna, maka penyandaran khobar kepada mubtada itu kuat, gitu, kuat. Fataqul, sehingga kamu katakan inna Zaidan qa'imun. Ya tadi ada tempat-tempatnya. Sebagian ada orang yang mengkritik, kenapa sih bahasa Arab ungkapannya kok seperti ini, katanya bertele-tele. Kadang mengucapkan Zaidun qa'imun, kadang inna Zaidan qa'imun. Maka dijawab oleh mereka ulama yang faham ngerti bahasa Arab, kalau Zaidun qa'imun, ya tadi sudah kita katakan, kepada orang yang memang di benaknya tidak ada keraguan gitu loh dengan khabar yang akan disampaikan, ya cukup Zaidun qa'imun. Adapun kalau dikasih taukid, bisa kepada orang yang memang ragu atau orang yang memang enggak percaya, menentang gitu. Ada faedahnya, ada tempat-tempatnya, dan itu dibahas lebih rinci di ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Kemudian wa nahu qouli ta'ala, dan juga contoh ucapan Allah Ta'ala, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Innallaha isimnya inna, latifun, nah khabarnya, khabirun khabar yang kedua, ya. Ini i'rabnya mudah seperti tadi, inna harfu apa? Tau nasbin wa taukidin. Kalau mau harfu nasikh silakan. Kemudian lafdzul jalalah Allah ismu in, inna mansub wa alamatu nasbi fathah latifun khabar marfu, khabar inna gitu ya, khabar inna marfu wa alamatu rafi dhamma khabir, ya khabar yang kedua. Jadi latifun khabar awal, khabir khabar tsanin. Wa qala ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqabi, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras hukumannya. Ya. I'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sangat keras hukumannya. Ya, setelah alima, ya. Juga pakai anna, ya. Sini mungkin enggak dijelaskan untuk pemula ya tempat-tempatnya. Nanti di tempat yang lain saja biar enggak buyang. Kemudian lakinna. Ya, lakinna. Ma'naha al-istidrak. Ini maknanya lakinna al-istidrak. Anda belum dapat terjemahan bahasa Indonesia yang satu kata gitu untuk menerjemahkan istidrak ini, ya. Coba antum barangkali ketemu ya, lihat istidrak itu apa. Jadi maknanya lakinna adalah apa? Istidrak. Antum hafalkan nanti ya. Inna untuk apa? Taukid. Lakinna istidrak gitu. Dihafalkan. Istidrak itu maknanya, ya, raf'u ma yutawaham min kalamin sabiq. Ya. Ini singkat. Ya. Raf'u mengangkat menepis ma yutawaham, apa yang terkesan min kalamin sabiq, dari kalam sebelumnya. Menepis kesan pada kalam sebelumnya gitu lah. menepis kesan atau persangkaan pada kalam sebelumnya. Ini yang ringkas ya, di sini ringkas. Contoh, Zaidun ghaniyun. Ketika dikatakan Zaidun ghaniyun, Zaid kaya, kesannya apa? Kalau kaya tuh banyak memberi. Iya, ini ditepis dengan lakinnahu bakhil, tapi sayang dia apa? Bakhil, kikir. Nah itu. Apa raf'u maytawaham? Kalau di tempat yang lain tuh raf'u maytawaham thubutuhu gitu, ya kan? Mengangkat, iya. Maytawaham thubutuh, mengangkat kesan tetapnya sesuatu. Kalau dalam definisi yang lain, ya. Ketika dikatakan Zaidun ghaniyun, kesan kita apa? Dia apa? Dermawan, ya kan? Ini diangkat, dihilangkan kesan tersebut dengan lakinna. Lakinnahu bakhil, tapi dia apa? Ah, medit. Iya. Ya. Paham ini? Atau misalkan biasanya nih, Zaidun, ya. Apa? Kalau Zaidun dermawan apa? Zaidun karimun, bisa dermawan. Apa kesannya? Kalau dermawannya dia pemberani biasanya kan itu. Ya. Atau sebaliknya dia berani. Berani apa berani? Zaidun syuja'un. Biasanya kalau orang berani itu dermawan. Kenapa? Karena orang yang memang dia siap mengorbankan dirinya, apalagi hartanya lebih ringan, ya kan? Tapi ditepis ini Zaidun syuja'un lakinnahu bakhil. Ya. Ketika dikatakan Zaidun apa? Apa tadi? Syuja'. Kesannya yang namanya orang berani itu ya biasanya dermawan, karena dia kalau berani mau mengorbankan dirinya apalagi hartanya. Tapi ditepis ini dengan lakinnahu bakhil. Gitu. Jadi menepis kesan adanya sesuatu gitu. Dengan lakinna ini. Tapi kalau di sini bahasanya mengangkat kesan dari kalam sebelumnya. Baik, mungkin bisa disempurnakan dengan tadi. Menepis kesan adanya penetapan dari kalam yang sebelumnya, ya. Sudah paham ini? Ya. Lihat, fa inna wasfa Zaidin bil ghina, karena menyifati Zaid dengan sifat kaya, yuhimu mengesankan bahwa dia itu karim, dermawan. Ya. Fauzila hadzal waham, maka dihilangkan kesan ini dengan ucapan kita lakinnahu bakhil. Lakinnahu bakhil. Ya. Dan perlu diketahui untuk lakinna ini dalam penggunaan harus didahului oleh kalam sebelumnya. Ya. Jangan langsung bikin kalam lakinnahu lakinna Zaidan alimun, akan tetapi Zaid terima apa akan tetapi. Harus ada kalam sebelumnya gitu. Ya. Dan antum kadang mendengar lakin sukunnya. Bedanya apa? Ya dalam hal mana sama istidrak semua. Bedanya kalau dengan tasydid itu beramal. Kalau dengan sukun enggak beramal, enggak ada amalannya. Kalau dengan tasydid itu masuknya hanya kepada isim. Ya, adapun kalau dengan sukun lakin enggak mesti kepada isim, bisa kepada fiil juga. Ya. Nah, paham ini penggunaan lakin? Nah, harus PR-kan contohnya ini nanti. Iya. Di sini lanjut aja dulu deh. Ka'anna, selesaikan kita. Ka'anna. Ma'naha at-tashbih, maknanya itu penyerupaan. Misal contoh ka'anna Zaidan asadun. Jadi ka'anna mana apa? Tashbih, tapi ma'a taukid. Ada taukidnya, ada anaknya sih. Ka'anna Zaidan asadun. Zaid ini sungguh seperti asad. Dalam hal apa? Asyaja'ah, keberanian. Ka'anna Zaidan asadun. I'rabnya jelas kan? Ya lakinna juga ya. Sama dengan inna i'rabnya. Nanti ka'anna, ka'anna apa? Hah? Harfu nasbin. Menasobkan wastidrokin maknanya. Zaidan ismu ka'anna mansub. Alamatu nasbi fat fathah asadun khabar ka'anna marfu wa alamat rafi dhammah. Wa qawli ta'ala ka'annaha kawkabun. Ya, ka'annaha kawkabun. Nah itu, isimnya ka'annaha, khabarnya kawkabun. Nah itu. Mudah ini insyaallah bikin contohnya juga. Nih. Ka'anna Zaidun Asadun itu seperti inna Zaidan ka. Iya. Ka Asadin gitu. Asnya itu. Iya. Kaf tashbih digabung dengan anna. Ka inna tadi inna. Iya. Itu ada tempatnya sendiri pembahasan yang lebih rincinya. Kemudian laita. Maknaha makna laita tamani angan-angan. Apa sih tamani itu angan-angan itu? Talabul mustahil, menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud umumnya. Awil mumkin al-husul, atau menginginkan sesuatu yang mungkin terwujud tapi susah gitu. Bedakan ya. Jadi tamani itu ada dua makna. Yang pertama mencari, menginginkan sesuatu yang mustahil untuk terwujud, seperti menginginkan untuk dia muda kembali, umurnya dia 60 kepengen jadi 18-an. Atau dia kepengen apa? Terbang ke bulan, ya, atau merangkai emas, kalung emas dari apa, bintang-bintang. Ini mustahil. Kalau yang kedua mungkin tapi sulit. Nanti ada contohnya di sini. Ya, yang mustahil contohnya ya, laita syababa aidun, duhai kiranya waktu muda itu kembali. Ini yang mengucapkan orang muda atau orang tua? Orang tua. Mungkin enggak, Pak Adon, orang muda, orang tua kembali muda lagi, Pak? Hah? Mungkin di akhirat ya. Kalau dia termasuk ahlul jannah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rahmatnya, fadilahnya menggolongkan kita termasuk darinya. Ya. Laita syabab aidun, dua kiranya waktu muda kembali, ya. Iramnya jelas, laita apa harfu nasbin wa tamannin gitu. Tamannin. Dibuang ya-nya. Kalau enggak ada alif, alif lam yang enggak ada itu tamannin. Ta mim nun tanwin. Tamannin gitu. Kalau ada alif lam ya at-tamanni ada ya-nya. Tapi qadin, kalau ada alif lam ya al-qadi gitu. Ya, kemudian apa? Asy-syababa ismu laita mansub 'alamatun nasbi fathah aidan kha khabar. Aidu fi isim fa'il dari 'ada ya'udu. 'Ada ya'udu kembali isim fa'ilnya 'aid. Iya. Laita syabab aidun. Boleh juga laita syabab yaudu. Boleh. Dengan isim pakai aid syafa'il. Dengan fi'il mudhari juga boleh yaudu. Wal mumkinul husul, dan yang mungkin terjadinya laita Muhammadan hadirun, dua kiranya Muhammad itu hadir. Iya. Mungkin ya. Tapi kadang seringnya itu digunakan sesuatu yang mungkin cuma agak sulit gitu. Ini. Seperti laitani, laitali misalkan. Laitali apa? Laitali malan kathiran, ya kan? Fahujja, iya. Dua kiranya aku punya banyak harta sehingga aku bisa berhaji. Saya miskin gitu. Mungkin enggak orang miskin haji? Ya mungkin, tapi agak sulit gitu. Kemudian satu lagi la'alla. Ya la'alla. Maknaha at-taraji wa tawaqqu, maknanya yang pertama taraji harapan, at-tawaqqu ya cemas. Fa taraji fil mahbub, kalau taraji harapan tentunya pada sesuatu yang disukai, iya kan? Harapannya tentunya sesuatu yang disukai. Contoh la'alla Allah yarhamuna, semoga Allah merahmati kami. Iya. Wa tawaqqu fil makruh, adapun tawaqqu harap cemas ini pada sesuatu yang tidak disukai. Contoh la'alla al-aduwa qadim, maknanya biasanya oh, jangan-jangan gitu kan, musuh sudah datang gitu. Bukan maknanya semoga musuh datang, dia cemas jangan-jangan musuh sudah datang gitu kan, ada kecemasan, kekhawatiran. Irobnya sama juga ya, la'alla harfu nasbin wa tawakku'in, kalau pada la'alla al-adu ya. Kalau pada contoh la'alla Allah yarhamuna, la'alla harfu nasbin wa tarajjin. Oh, tarajjin. Enggak pakai ya, ya. Kalau ada alif lamnya baru ada ya-nya at-tarajji. Itu masdar ya, tarajja ya tarajja, tarajjin. Itu. Tarajja ya tarajja. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya cukup dulu lah di sini. Antum nanti PR-nya ini aja deh, tambahin ya, bikin jumlah yang di situ memuat macam nawasih yang kedua ini, inna dan teman-temannya, inna anna laita lakinna kana la, dan i'rab. Nah, sudah. Jadi berapa ini Pak? Inna anna kan 6 ya. Inna anna lakinna kana laita la'alla 6. Enteng itu 6. Di i'rab nanti. Ya kalau bisa sudah hafal i'rabnya, jadi hafal gitu loh. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ya. Dihafalkan ya terus. Ya syukur-syukur antum bisa menjaga hafalan dari awal itu. Kemana-mana bawa itu matan jurmiyah yang kecil itu. Ya. Cukup ya. Subhanallah bihamdik. Shalallahu alaihi wa sallam.